Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafatina azakumullah. Kita masih pada pembahasan pertanyaan pertama yang diajukan kepada Syekh Ubaid al-Jabiri, dan beliau telah membawakan beberapa jawaban atas syubhatnya al-mumayyi'in yang berhujjah dengan tindakan Syekh bin Baz rahimahullah untuk membolehkan bermajlis dengan semua pihak. Di antara jawaban Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan di halaman yang ke-12, فإنه حذر علماء جلاء وأئمة جهابذة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم مخالطة تميع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. Sungguh, para ulama yang mulia, para imam-imam pakar keilmuan telah mentahdzir, memperingatkan kita dari kecondongan kepada ahlul ahwa, menyatu dengan mereka, bergaul dengan mereka dengan pergaulan tamyi', pergaulan yang berupaya mendiam-diamkan penyimpangan mereka semenjak zaman sahabat sampai sekarang ini. Kemudian beliau membawakan contoh-contoh tahzir salaf kepada kaum muslimin dari majlis dengan semua pihak. Beliau membawakan riwayat dari Mus'ab ibnu Sa'd rahimahullahu ta'ala, la tujalis maftuna, janganlah engkau bermajlis dengan orang yang terfitnah. فَإِنَّهُ لَيُخْتِئَكَ مِنْهُ إِحْدَثْنَتَيْنِ, sebab tidak akan meleset dari kamu padanya satu dari dua perkara. Kalau kamu bermajlis dengan ahlul fitnah, orang yang terfitnah, pasti kamu akan mendapati satu dari dua perkara. إِمَّا أَيَفْتِنَكَ فَتُتَابِعُ, bisa jadi dia akan menfitnah kamu, akhirnya kamu ikut dengan dia. Wa imma ayyudhiyaka qabla an tufariqah, bisa jadi dia akan menyakiti kamu sebelum engkau berpisah dengannya. Sehingga jangan bermajlis dengan orang yang maftun. Dan yang lebih daripada ini kata beliau adalah hadisnya Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Warahmatullahi. Disebutkan oleh para ulama una di antara ciri-ciri seseorang yang bukan salafi tetapi dia mengaku sebagai salafi ialah dari sisi mujalasahnya. Dengan siapa dia bermajlis? Siapa saja orang yang bermajlis dengannya, dengan siapa dia bersahabat, singgah di mana dia, bersama dengan siapa dia berta'awun, dakwah dan semisalnya. Itu di antara ciri-cirinya adalah itu. Dasarnya hadis ini, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka dengan siapa dia bersahabat karib. Dia mengaku sebagai Sunni Salafi, tetapi dia majlisnya, duduknya, sahabat karibnya, teman tempat dia singgah, mereka singgah kepadanya dari kalangan sururiin, fahuwa sururi mithlah. Temannya, teman majlisnya dan segala macamnya dari kalangan haddadiyun, orang-orang haddadi, huwa mithluh, haddadi mithlahum. Demikian seterusnya. Ini sesuatu yang tidak mungkin dibohongi. Barakallahu fikum. Itu yang diistilahkan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, namanya ulfah, adanya kecondongan hati. Seorang sunni akan condong kepada sunni yang lain, seorang hizbi condong kepada hizbi yang lain, seorang sururi condong kepada sururi yang lain, seorang haddadi condong kepada haddadi yang serupa, seorang hizbi juga demikian. Demikian seterusnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan kalau seandainya di sebuah masjid ada 100 orang semuanya munafik, satu yang mukmin, lalu ada seorang mukmin datang ke masjid itu, dia pasti akan mencari mukmin yang sama. Ketemu dengan satu mukmin tadi, plak. Sebaliknya, ketika ada di sebuah masjid 100 orang semuanya mukmin, satu yang munafik, maka ketika datang seorang munafik, dia akan bertemu dengan munafik tadi dan bermajlis dengannya. Itu alami. Ketika di sebuah masjid ada 100 orang sunni, semuanya ahlu sunnah, satu yang ahlu fitnah, datang sosok seorang ahlu fitnah, datang dia, plak, langsung nempelnya kepada ahlu fitnah, semisal dia nyari, waduh ini orang-orang ahlu semua ini. Langsung nempel ke sana. Barakallahu fikum. Juga sebaliknya, kalau seandainya ada sebuah masjid, barakallahu fikum, semuanya ahlul fitnah, satu yang orang-orang yang khair, yang sunni, yang salafi, datang ke orang sunni salafi masuk ke masjid, Allahul musta'an, ini ahlul fitnah kabeh. Ada satu, langsung ke sana, nempel kepada seseorang yang sunni tadi. Itu perkara yang jelas-jelas alami, barakallahu fikum. Maka waspadai ciri-ciri tadi, waspadai ciri-ciri tadi, barakallahu fikum. Sehingga ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, barakallahu fikum. Di antara jawabannya Syekh hafizahullahu ta'ala, beliau mengklasifikasi orang-orang yang bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beliau mengatakan faiza taqarrara hadza fa'lamu anna man yujalisuna ahla asy-syatat wa ahla al-ahwa'i asnaf wa la yumkin an nusawwiya bainahum fil hukm fa kullu sinfin minha kama tatasma'un yakhtalifu fil hukmi 'anil akhar. Kalau semua sudah jelas, ketahuilah bahwasanya orang yang bermajlis dengan ahlu syatab, orang-orang yang bikin fitnah, bikin keruwetan, duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, itu ragamnya banyak. Yang majlis dengan ahlul ahwa asnaf, macamnya banyak. Tidak mungkin kita menyamakan hukumnya. Masing-masing jenis memiliki hukum yang beda dengan yang lain. Yang pertama kata beliau, man kana imaman qawiyan jihbidan sadiqan sadi'an bilhaq yahabuhu haula lima huwa mutamayyizun bihi min al-quwwati fil manhaj wal-rusukhi fil ilm wa qad tarajjaha ladayhi fi hadhihi al-mujalasa maslahatun min kathri shawkatihim aw taqrili sharrihim aw ta'thiri fihim bin nusr mithla ma kana yasna' al-shaykh Abdul Aziz fahadha salafiyun quh mahdun khalisun khalin insya'Allah min syaubatil hizbiyah. Orang yang pertama, seseorang imam qawi, kuat ketokohannya, keimamannya, jihbid, pakar ilmu, sadian bilhaq, orang yang tegas menyuarakan al-haq. Kemudian ashabul ahwa'i wal bid'ah segan kepada dia, yang kelima. Sekian kepada dia. Dikarenakan imam tadi betul-betul mutamayyiz, memiliki tamayyiz, terbedakan, membedakan diri dengan kekuatan manhajnya, kekokohan ilmunya. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah, dan telah jelas, telah rajih menurut dia, pada majlis dengan mereka ada kemaslahatan besar, seperti mematahkan kekuatan mereka, meminimalisir kejahatan mereka, atau mempengaruhi mereka dengan nasihat-nasihatnya. Ini dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, sifat orang yang majlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang yang imam wa ilahi. Ketentuan yang kedua adalah ada maslahat besar pada majlis dia dengan hizbiyin, mematahkan kekuatan mereka, meminimalisir kejahatan mereka, mempengaruhi mereka dengan nasihat-nasihatnya. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Contoh yang lain di kalangan salaf, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika datang ke markasnya Khawarij. Ila akhirnya. Maka orang semacam ini, seorang salafi murni, yang mahab, salafi yang murni, asli, yang insyaallah kosong, sepi. Tidak ada syaubul hizbiyah, kotoran hizbiyah. Artinya orang dari salafi tidak mungkin kamu katakan sebagai seorang hizbi. Manfaatnya sangat besar. Yang kedua, man huwa salafi salim lakinnahu laysa indahu furqan wala idrakun lil manahij, huwa yudhhiru as-salafiyya wa yad'u ilayha wa yas'a bis sunnah wa yuharibu al bid'ah lakin laysa indahu furqan fa innahu yujalisu kulla man samahat al fursa bi mujalasatihi fa hadha haqquhu alayna al bayan wal kashf an hali ha'ula fi rifq wa bil hikmah wa alla natakhalla anhu wa alla nukhalli majlisahu li ha'ula. Tipe yang kedua. Tipe kedua orang yang majlis dengan ahlul bid'ah. Dia aslinya salafi. Salafi salim. Salafi selamat salafiyahnya. Tetapi dia tidak memiliki furqan. Tidak memiliki perkara yang membedakan antara manhaj-manhaj yang menyimpang tadi. Tidak memiliki idrak, kecermatan, kejelian untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan manhaj yang ada. Dia menampakkan salafiyahnya, mendakwahkan salafiyah, membela sunnah, memerangi bid'ah, bas dia tidak punya furqan. Tidak bisa membedakan mana manhaj yang menyimpang, mana makar mereka, mana uslub mereka, mana permainan mereka. Tidak punya furqan. Dia biasa bermajlis dengan siapa saja yang punya kesempatan majlis dengannya. Yang ini kata beliau, kita harus menjelaskan kepada dia tentang keadaan hizbiyin tadi. Kita harus membongkar kondisi hizbiyin tadi kepada dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai pula kita membiarkan dia bersama dengan mereka. Yang ini salafi. Sehingga antum terangkan Sofiyahi, orang-orang yang antum majlis dengannya itu hizbiyin, mereka adalah ashabul makr, mereka adalah ashabul la'ib, mereka adalah begini, begini, begini. Tapi dikasih tanbih dengan lembut, dengan hikmah. Tayyib, jangan sama mereka. Dan kita jangan menjauhi orang ini. Ini salafi, salim, akhuna, fadil. Kamu rangkul dia, jangan tinggalkan dia. Tapi tegur dengan cara yang baik. Sampaikan kepada dia penyimpangan-penyimpangan hizbiyin yang dia bermajlis dengan mereka. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga kata beliau, man huwa mutamayyi' ba'i' yara annal kull musib hadha wa hadha fahadha la shakka annahu khatarun ala almanhaj falwajib tadhkiruhu bihaqqil manhaji alayh wa munasahatuhu ببيان مخالفته في هذا السلوك أهل الحق فإن انتصح وإلا كان منهم بلا كرامة. Tipe ketiga seseorang yang majlis dengan ahlul bid'ah, seseorang yang mutamayyi', seseorang yang mukhadzil, yang meremehkan manhaj salaf dalam masalah ini, yang melemahkan salafiyin dalam masalah ini, ahlul tamyi', dha'i', yang sia-sia ini orang. Dia memandang semuanya benar. Ya Allah sururin, ya akhi muslimin benar. Ya Allah hadatin, ya akhi akhuna fadil, sahabat kita orang lama. Ya Allah ahlul fitan, ya akhi mereka masih masih muslim. Ahlul syubha, ya akhi sama-sama dengan mereka, mestinya dikumpulkan jadi satu, saling ta'awun, saling bantu-membantu di antara mereka semuanya. Jangan saling ribut. Ini benar, itu benar, ini ada benarnya, ini ada benarnya. Hadza mumayyi', kata beliau. Maka yang seperti ini, la syak, tidak ragu-ragu lagi, tidak syak lagi. Ini sangat membahayakan manhaj salaf. Orang semacam ini sangat membahayakan manhaj salaf. Tindakan dia sangat membahayakan manhaj salaf. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan kita tentang manhaj yang hak dalam masalah ini. Ingatkan, ya akhi, manhaj antum keliru. Yang betul manhaj salaf itu menjauh dari ashabul bidah, menjauh dari hizbiyin, menjauh dari ahli syubhat, menjauh dari ahli fitnah. Ingatkan dia. Wa munasahatu, dinasihati. Nah, uslubnya antum ini, caranya antum ini salah, menyelisih ahlul haq. Tinggalkan. Beliau mengatakan, fa in intasah, kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak menerima nasihat, masih membangkang, masih mengingkari, masih dengan gaya tamyi'nya, beliau mengatakan kana minhum, maka dia sama kayak hizbiyyin tadi, wala karamah, dan tidak ada kemuliaan bagi dia. Gabungkan dengan mereka, halasada hizbi mitlahum. Barakallahu fiik. Ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, man yukhalitu haula ma'al mudafa'ati anhum wa takthiri sawadihim wa tashdid ala salafiyin fahadha hizbi muhtarid, kata beliau. Tipe yang keempat, seseorang yang bergaul dengan hizbiyin tadi, bergaul dengan ahli syubhat tadi, ahli fitnah tadi, disertai dengan bela-bela mereka, upaya memperbanyak jumlah mereka, justru bersikap keras kepada salafiyin. Ini hizbi, kata beliau. Ini orang hizbi muhtarid, hizbi yang terbakar. Bergaul dengan haula, ditegur, ya akhi taqillah, awas mereka tuh hizbiin. Antum ini loh sukanya nuduh orang hizbi, dikit-dikit bilang hizbi, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Mereka tuh orang baik. Bela. Mereka tuh punya kebaikan, mendakwakan tauhid, mendakwakan tauhid, mendakwakan akhlak, mendakwakan adab, dibela. Hizbi lah yang dibela sama dia. Ternyata ketika disinggung terkait dengan salafiyin, apa mereka itu dai-dai mutasyadid? Apa mereka itu ustaz-ustaz yang bisanya menyalahkan orang, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit begini? Ini salafiyin yang dihadapi sama dia. Begitu kerasnya pengingkaran dia kepada salafiyin, begitu lembeknya dia kepada hizbiyin, begitu semangatnya dia membela hizbiyin. Hadza hizbi, kata Asy-Syaubatul Jabiri. Bukan saya loh ya. Hadza hizbi, kata beliau. Kata Syaubat, orang semacam itu hizbi muhtarid wala karama. Kalau ada hizbi, ditinggalkan, dijauhi, tidak boleh belajar sama dia, jangan majlis sama dia, wala karama. Yang kelima, man huwa salafiyun qah lakinnahu yara anna fi mukhalatati haula bayan al-haqq lahum wa iqamat al-hujjah مثل ما يصنعه بعض المشايخ فقههم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المحارفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون فهذا عندي خلف الأولى. Ada lagi yang kelima, kata beliau, seorang yang salafi, salafi. Tapi dia punya pandangan, bergaul dengan mereka hizbiyin, upaya menjelaskan hak kepada mereka, upaya iqamatul hujjah kepada mereka. Seperti kata beliau, yang dilakukan oleh sebagian masyayikh, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, kepada kita, kepada kalian, dan meluruskan ucapan dan perbuatan kita. Sebagian masyayikh menziarahi sebagian sekte-sekte dakwah yang menyimpang. Kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang diziarahi dengan hujjah untuk menyuarakan al-haq kepada mereka di tempat mereka. Iqamatul hujjah kepada mereka di atas mimbar mereka, sebagaimana mereka anggap. Yakni dakwah dari dalam. Dakwah dari dalam. Katanya beliau, ini menurut saya tindakan yang kurang tepat. Tindakan yang kurang tepat. Nahnu nushaddid alaihim fima bainana wa bainahum wa naghlid alaihim. Sikap kita kepada mereka ini, kita antara kita dan mereka saja, bainahum, intern, kita akan keras menegur mereka. Kita akan lugas menasihati mereka. Lakin la natakhalla anhum, tapi kita tidak akan menjauhi mereka. Madamu ma'ana, selama masyayikh tadi bersama dengan kita, yaqiyya yuqawuna syaukatana wa yu'adidunana wa yu'azirunana wa la yukathiruna sawada haula, selama mereka bersama dengan kita, menguatkan kekuatan kita, mendukung kita, membela kita, tidak memperbanyak jumlah mereka, labas. Jadi diam-diam antara kita dengan mereka dengan teguran yang keras, dengan tegas, dengan lugas, supaya meninggalkan cara-cara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Naam, ini beberapa tipe orang yang bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka dirinci. Khulasanya, ucapan mereka ahlu tamyi yang mengatakan manhaj Syekh bin Baz rahimahullah bermajlis dengan semua orang itu salah. Tidak sebagaimana mereka fahami. Barakallahu fikum. Khulasanya, kita tidak boleh bermajlis dengan semua orang. Kalau bermajlis, harus dengan orang yang saleh, harus dengan orang yang baik akidahnya, sunnahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, supaya kita bagus bagaimana mereka. Barakallahu fikum. Babnya majlis, babnya bersahabat, babnya perkawan karib. Barakallahu fikum. Tapi terkait dengan muamalah secara umum, hadirin azzakumullah, ketemu dengan mereka, apalagi yang masih awamul muslimin, ketemu dengan mereka, mereka salam, kita kasih jawab salam. Ketemu dengan mereka, menyampaikan salam kita kepada mereka, assalamualaikum, tegur sapa secara umum, tabas. Apalagi di tengah-tengah masyarakat muslimin yang jahil dengan perkara agamanya, yang mereka tidak banyak faham terkait dengan bab semacam ini. Jadi bohemia, muamalah secara umum tunjukkan yang baik. Tapi kalau sudah berbicara masalah persahabatan, harus pilih dan pilih. Berbicara masalah mujalasah, bermajlis dengan seorang, harus pilih dan pilih. Barakallahu fikum. Mendakwai hizbiyin tidak harus di tengah-tengah mereka, tidak harus di tengah pada mereka. Mendakwai hizbiyin itu mungkin person-person, satu orang dinasihati, ditegur, wah kata dengan cara yang tepat, disertai dengan tamayyuz, dan menampilkan sunnah kita, dakwah kita, salafiyah kita, ilmu kita, sehingga ada pembeda antara ahlu sunnah dengan hizbiyin. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kita beralih kepada pembahasan yang berikutnya. Pertanyaan kedua yang disampaikan kepada Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. السؤال الثاني: يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي؟ Pertanyaan kedua diajukan kepada Syekh. Ya Syekh, sebagian pemuda menganjurkan sebagian mereka menganjurkan para pemuda untuk menimba ilmu saja. Menimba ilmu saja, talabul ilmi saja. Dan tidak mengetahui orang-orang yang menyelisihi dari hizbiin-hizbiin yang ada. Bas belajar. Belajar. Mereka mengatakan pemuda ini kalau belajar ilmu nanti juga akan tahu manhaj-manhaj yang menyimpang. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Pemuda, apa dengan cara itu cukup pemuda tadi mengetahui manhaj yang menyelisih salaf? Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya. Jadi jangan sibukkan para pemuda-pemuda dengan pembahasan masalah sekte-sekte sesat. Tidak usah. Pas antum wahai para pemuda cari ilmu. Nanti juga tahu sendiri siapa itu tabligh, siapa itu kaum muslimin, siapa itu sufiyah, siapa jahmiyah, siapa mu'tazilah, siapa asy'ariyah, siapa ikhwanul muslimin, siapa hizbut tahrir, siapa sururiyin, siapa tahu sendiri. Sudah belajar. Ini pertanyaannya. Apakah cukup dengan cara demikian? Beliau mengatakan al-amru indi laysa al-itlaq. Perkaranya menurut saya enggak semutlak itu. Bal difahamu ya ikhwan. Dhimnul fiqh fi dinillah. Termasuk bagian memahami agama Allah, ma'rifatus sunnah wa da'watu ila al-amali biha. Wa kadzalika tahdzir minal bid'i wal mubtadi. Kata beliau termasuk memahami agama, termasuk pemahaman dan fikih agama, mengenali sunnah, mendakwakan untuk mengamalkan sunnah. Begitu pula mentahdir umat, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Dua ya kan ya. Mengerti sunnah, mewaspadai bid'ah. Mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah. Membela ahlu sunnah, mentahdir ahlul bid'ah. Dua ya kan. Beliau mengatakan fa innahu bina'an ala hadhihi al-maqula al-mutlaqa yansha'u ajyalun min ash-shabab wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqan fil manhaj wa fil manahij. Beliau mengatakan kalau makulahnya ucapan-ucapan yang mutlak seperti itu, konsekuensinya nanti akan muncul generasi-generasi dari kalangan pemuda-pemuda dan selain mereka. Generasi yang tidak memiliki furqan, tidak memiliki pembeda dalam masalah manhaj, pembeda mengenali manhaj-manhaj yang ada itu. Buta. Taunya dia belajar. Dari kasih tahu ini yang mungkar, ini yang bid'ah, ini yang sesat, ini yang mubtadi. Nanti muncul generasi yang taunya hanya semata-mata perkara-perkara kebaikan, tapi tidak tahu mana yang jelek, mana yang mungkar, mana yang bid'ah, mana yang mubtadi'ah, mana ahlul ahwa, mana hizbiyin, mana masybuhin, mana ahlul fitnah, mana ahlul syubhah. Tidak paham. Dikiranya semuanya sama, sama-sama muslim, ya akhi sama-sama ahlul sunnah, ya akhi sama-sama salafiyin. Tidak punya furqan. Dikarenakan didikannya adalah belajar. Ketika ada yang menyampaikan terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan, uskut, jangan bicara fitnah. Sudah, sibuk dengan ilmu, belajar. Akhirnya apa? Generasi pemuda tadi bodoh tentang masalah kesesatan yang ada, bodoh tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, bahkan mungkin dia akan sesat dalam keadaan tidak tahu dia sesat. Syubhat muncul, tumbuh di benaknya dia. Tidak ngerti itu syubhat. Kenapa? Dikarenakan tidak pernah dikasih pelajaran tahdzir. Tidak pernah dikasih pelajaran tahdzir. Tidak pernah diingatkan akan bahaya bid'ah, bahaya syirik, bahaya kufur, bahaya kufar, bahaya mubtadi'ah, dan segala macam. Ini jawabannya beliau. Kemudian beliau menjelaskan barakallahu fikum bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam semenjak diutus oleh Allah hingga diwafatkan oleh Allah azza wajal, Rasul menjelaskan tauhid, mendakwakan tauhid, menyampaikan menganjurkan tauhid, dan juga menjelaskan semua kewajiban agama yang semacam amaliyah, salat, zakat, puasa, haji, juga menerangkan muamalah-muamalah syariah. Tetapi beliau juga mentahdir, memperingatkan umatnya dari syirik, semua kemaksiatan, bid'ah-bid'ah, dan muhdatsat. Tidak cuma semata-mata menyampaikan tauhid, tapi juga mentahdir dari syirik. Tidak semata-mata menganjurkan, mengamalkan sunnah, tapi juga mentahdir dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu Rasul. Inilah uswah hasanah kita. Wahual manhajul haq. Itulah manhaj yang hak. Ada dua ya. Sampaikan al-haq, cegah kebatilan. Sampaikan sunnah, bantah bid'ah. Sampaikan syirik, sampaikan tauhid, bantah syiriknya. Sampaikan ahlus sunnah, sifatnya ahlus sunnah, bantah ahlul bid'ahnya. Jelaskan ciri-ciri ahlus sunnah, sampaikan ciri-ciri ahlul bid'ah. Wahakadah. Itu manhajul haq, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyatulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dua. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib atas dia menunjukkan kepada umat perkara kebaikan yang dia tahu untuk mereka, perkara kebaikan, dan memberi peringatan kepada umatnya kejelekan yang dia tahu untuk mereka. Ada menyampaikan al-haq, ada memperingatkan dari kejahatan-kejahatan. Itu manhajul anbiya'i wal mursalin. Itu manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga yang anti tahzir menyelisihi manhaj para anbiya wal mursalin. Yang anti rudud, anti bantahan-bantahan menyelisihi para anbiya wal mursalin. Yang melarang umat bicara tentang penyimpangan-penyimpangan menyelisihi manhaj para anbiya wal mursalin. Yang melarang umat menyampaikan kebobrokan hizbiyin, sekte yang menyimpang, tokoh-tokoh hizbiyin, pemahaman mereka dan semisalnya menyelisihi manhajul anbiya wal mursalin, dan menyelisihi manhajun nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan ujungnya meruntuhkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meruntuhkan prinsip al-wala wal bara. Kalau tidak ada ingkarul munkar, kalau tidak ada pencegahan dari penyimpangan-penyimpangan, halakun nas, umat akan semuanya binasa ya. Rasul mengumpamakan nahi munkar itu, orang-orang yang menegakkan nahi mungkar itu diumpamakan seperti suatu kaum naik ke sebuah kapal. Hakata ya, dalam sebuah hadis ada yang dapat bagian atas, ada yang bagian bawah. Bagian bawah ini kalau kepingin mengambil air harus naik ke atas. Akhirnya punya ide supaya jangan mengganggu yang di atas, lebih baik kita lubangi aja kapal yang di bawah ini. Kapalnya dilubangi supaya muncul airnya, sudah dapat air, jangan mengganggu yang di atas. Ide apa ini, Evan? Ide apa ini? Ini ide membinasakan, ide menghancurkan, melobangi kapal. Kata Rasul, kalau mereka biarkan orang itu melobangi kapal, halaku wa halaku jami'ah. Yang di bawah, yang di atas, semua akan binasa tenggelam. Tapi kalau mereka memegang, mencegah orang tadi, najau wa najau jami'ah. Selamat dan semua akan selamat. Ingat, kalau tidak ada nahi mungkar, semua akan binasa. Membiarkan umat dalam kesyirikan, membiarkan umat dalam kekufuran, membiarkan umat pada bid'ah, kebid'ahan, membiarkan umat pada penyimpangan-penyimpangan, membiarkan umat pada dosa dan kemaksiatan, dibiarkan begitu saja dengan tanpa nahi mungkar, hancur dunia, hancur muslimin, hancur umat manusia, hancur agama ini. Maka mesti ada dua ya, amar ma'ruf dan harus ada nahi mungkar. Ada upaya menjelaskan al-haq, ada upaya menerangkan perkara batil dihindari. Itulah manhaj Rasul dan para al-anbiya wal mursalin sebelumnya, itu pula manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Naam, ini jawaban dari beliau. Dan beliau membawakan setelah itu sekian banyak keterangan-keterangan yang sangat panjang terkait dengan prinsip tahdzir yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelah itu, wa bihadza ta'akkad anna hadhihi al-maqulah laysat bi sahihah, halaman 23 paling bawah. Dengan demikian jelas ucapan semacam itu tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu as-sunnah wa yuallimuhu at-tauhid wa sa'ir faraididdin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziruhu min al ma'asi kulliha wa a'zamuha asy-syirk wa kadzalika yuhadziru min al bid'i wal muhdatsat. Yang benar adalah seorang muallim, seorang guru itu mengajari muridnya, mengajari sunnah, mengajari tauhid, mengajari kewajiban agama yang amaliyah, salat, zakat, puasa, haji, mengajari hukum-hukum syar'i, mengajari ibadah yang benar, muamalah yang baik, akhlakul karimah, adab yang bagus, sopan santun, kelembutan, hikmah dan yang lain-lainnya. Diajarkan semua itu. Tetapi guru juga mengajarkan kepada umat prinsip tahdzir, mengajari muridnya prinsip tahdzir, diwanti-wanti terkait dengan kemaksiatan semuanya, yang paling agung adalah syirik. Juga mewanti-wanti muridnya mewaspadai bid'ah dan muhdatsat. Itu harus. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sangat jelas. Dan ikhwan fillah a'azzakumullah, perlu difahami baik-baik. Di antara syubhat al-mukhazzilin al-mumayyi'in di zaman sekarang ini yang begitu santer, bahkan disuarakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi, bahkan disuarakan oleh sebagian da'i yang mengaku sebagai da'i salafi, bahkan disuarakan oleh sebagian masyayikh yang dianggap sebagai masyayikh salafiyin, syubhat seperti yang disebutkan tadi, menenangkan ahlu sunnah salafiyin, itu kata mereka, menganjurkan mereka untuk belajar. Ikhwan, utlubul ilm, belajar agama, belajar agama. Sibukkan ilmu waktu itu dengan talabul ilm, ilmu. La tashghalu bil fitan, jangan sibukkan dengan fitnah, belajar. Masya Allah, secara zahir kalimatnya bagus, suruh belajar, jangan sibuk fitnah. Tapi apa yang dimaukan? Yang dimaukan ketika ada seseorang menyampaikan kepada umat, kepada temannya, kepada yang dia tahu, fatwa ulama kibar, penjelasan-penjelasan para ulama kibar tentang sebuah fitnah terjadi pada masa itu dan sudah jelas perkaranya, disampaikan demikian, fatwa Syekh Fulan, Syekh Alan, demikian keadaannya, jelas menyimpang, dimarahi, uskut, diam, jangan banyak bicara, sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Loh, dia tadi itu menyampaikan fatwanya para ulama kibar tentang sebuah perkara yang telah jelas, tapi disuruh diam, jangan bicara, fitnah. Berarti yang kamu fahami kalapnya ulama itu fitnah. Berarti fatwa ulama, keterangan ulama terkait dengan penyimpangan seseorang itu fitnah. Berarti keterangan para ulama kibar tentang sebuah pemahaman yang sesat dikatakan sebagai fitnah. Suruh diam begitu. Berarti tidak boleh ingkar atau mungkar. Berarti tidak boleh menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Suruh diam aja. Rusak ya. Dan itu yang mereka inginkan. Ternyata ujung-ujungnya adalah anti tahzir, alergi tahzir, sampai ada yang bikin nama jet bukan jamaah Ansarut Tauhid. Hah? Jat jamaah Alergi Tahzir. Allahul Musta'an. Ternyata anti rudud. Tidak suka dengan yang namanya bantahan-bantahan dan segala macamnya. Walaupun dengan cara yang hak. Ini adalah syubhatnya para mumayyi'in zaman sekarang. Meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara'. Meruntuhkan prinsip tahzir yang itu merupakan tonggak agama. Meruntuhkan prinsip nahi mungkar itu merupakan pokok agama. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa. Ini sangat membahayakan. Ini namanya taskid, upaya untuk mendiamkan salafiyin, upaya untuk melemahkan salafiyin terkait dengan prinsip mereka. Wahada fatin. Ahlu sunnati wal jamaah salafiyun tidak akan bisa diam dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ketika beliau membicarakan tentang rawi-rawi yang baif dan semisalnya, orang-orang yang menyimpang dan semisalnya, ada yang mengatakan, engkau telah berbuat ghibah. Engkau telah berbuat ghibah. Kata beliau, uskut, diam. Lau sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, kalau kamu diam, mata ya'riful jahil al-haq min al-fatil. Kalau aku diam, kamu diam, lalu kapan orang jahil itu mengerti ini hak ini batil? Harus berbicara, tapi ingat dengan cara yang hak, dengan cara yang tepat. Ada ketentuan-ketentuannya, kaedah-kaedahnya. Ada waktu-waktunya, perhatikan situasi dan kondisinya. Yang dibicarakan adalah semua orang, orang tertentu yang menyimpang, orang yang membahayakan prinsip agama, membahayakan manhaj. Ada ketentuannya. Itu yang dibicarakan. Barakallahu fik. Di antara syubhat al-mumayyi'in, barakallahu fik, mereka mengesankan kepada umat, mengesankan kepada masyarakat, salafiyun kesibukannya hanya tahdir. Salafiyun kesibukannya hanya menjelaskan kesalahan orang. Salafiyun kesibukannya hanya rudud, bantahan dan bantahan. Salafiyun membantah semua orang. Salafiyun mentahdir semua orang. Allahul musta'an. Dijawab sama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dalam jawaban beliau yang dimasukkan dalam kitab Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi' bin Hadi di jilid yang ke-14 yang saya pegang sekarang ini, khulasah, hadza ghairu sahih. Enggak benar ucapan seperti ini. Tidak benar kalau salafiyin sibuknya dengan bantahan-bantahan. Tidak benar. Salafiyin itu sibuk dengan semua ilmu. Bidang-bidang ilmu disampaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Semua diajarkan. Dan punya kelebihan nahi mungkar. Menjelaskan kepada umat tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan nahi mungkar itu merupakan prinsip yang mulia, manhajnya para anbiya wal mursalin. Kemudian tidak benar salafiyin mentahdir semua orang. Tidak mungkin. Salafiyin hanya mentahdir, hanya membantah orang yang menyimpang. Hanya membantah hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul fitnah, ahlul syubha. Ada benar orang yang baik-baik, tidak mungkin dibantah. Orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin dibantah. Ada pada orang-orang yang awamul muslimin didakwai, bukan dibantah. Ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah dihormati, tidak mungkin ditahdir. Yang ditahdir orang yang menyimpang saja. Mohon maaf, jangan melakukan yang namanya talbis, pengkaburan di tengah-tengah umat. Pernah ada seorang sunni salafi yang hak, ya Ikhwan ya. Ada seseorang yang masya Allah awamun nas, orang awam, entah dia jual gorengan, walau dia jual bakso, walau dia tukang beca, walau dia tukang apa, awamun nas mengatakan, awas, ini hizbi. Ada orang sana yang berkata, ada yang mengatakan demikian. Orang yang soleh masya Allah, orang yang baik, tidak dikenal hizbiahnya, enggak dikenal penyimpangannya, enggak dikenal bid'ahnya, orang yang baik sunni salafi. Tiba-tiba, awas, ini bahaya, jangan taklim sama dia ini. Ini membahayakan ikhwan hizbi. tidak ada yang begitu. Baru bicara ketika ada penyimpangan, baru tampil ketika ada kerusakan-kerusakan manhaj. Dinasihati, ditegur, diupayakan majlis. Sekian banyak majlis. Ketika tidak mau dipertahankan, maka baru dijelaskan keadaannya. Mohon maaf, dia tidak mungkin lagi taklim bersama kita. Mohon maaf, dia tidak mungkin lagi mengajar tempat kita. Mohon maaf, tidak mungkin lagi belajar sama dia, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia selama ini. Belah begitu. Dengan kaidah, dengan babit, orang yang tepat, waktu yang tepat, dengan kalimat dan bahasa yang tepat. Hadza ahlu sunnah. Barang siapa yang menyampaikan tentang ahlu sunnah beda dengan ini semuanya, maka dia orang yang melakukan kedustaan. Barakallahu fikum. Wa dhahirus sahih. Tentu khana bin Nazakumullah dikatakan sama Syekh Ibnu Hadi hafizahullah, itu merupakan syansyanatu ahli bidah. Kebiasaan dan suara-suara sumbangnya ahli bidah. Oh, mereka tuh sibuk dengan fitnah, sibuk begini. Kadzabun. Dusta mereka. Enggak demikian harus nanti wal jamaah barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah isya. Lebih 2 menit malah. 3 menit. Nah. Sudah? Cukup? Sudah kan? Tereh. Insyaallah teruskan ba'da salat isya. Bila ada yang mempertanyakan tafadhal, dikarenakan tidak memungkinkan barakallahu fikum untuk kita kaji seluruhnya dari risalahnya beliau Syaikh Al-Jabiri. Nanti mungkin akan kita sebutkan beberapa di antaranya kalau nanti nasakumullah. Kemudian bila ada pertanyaan akan kita jawab insyaallah taala. Naktafira huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.